Ustaz, teman saya jika ada memberikan uzur pada ikhwan yang berbuat dosa, selalu bilang, oh enggak apa-apa, yang penting enggak berbuat syirik. Mohon jawabannya. Orang yang membolehkan perbuatan dosa itu kufur. Suatu yang dosa dia anggap mubah, enggak apa-apa, itu kufur. Karena membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan haram, ente mengatakan enggak apa-apa. Gimana itu? Ya, itu kufur. Itu yang pertama. Tapi saya kira kalau dia mengenal Islam dengan baik, mungkin bukan itu yang dimaksud. Ya. Yang jelas barang siapa yang meyakini bolehnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang dimaksud yaitu dia meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, ya, dia meyakini bahwa itu dosa, itu dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia meremehkan, dia anggap ini tidak akan berpengaruh kepada kemaslahatannya atau kepada keselamatannya di akhirat kelak, ini adalah perkara yang salah, ya. Tidak benar kalau dia menyatakan yang penting tidak berbuat syirik. Ya, syirik itu kalau dia besar menghapuskan keimanan, menghilangkan tauhid. Kalau dia syirik kecil, terancam bahwa dia disiksa di dalam api neraka Allah tanpa diampuni, menurut pendapat sebahagian ulama, meskipun dia tidak kekal. Ya, tapi syirik kecil itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dosa kemaksiatan, dosa besar kemaksiatan. Baik. Kalau dia kemaksiatan, dia akan melemahkan tauhid. Ya, dia akan melemahkan tauhid sehingga dikhawatirkan pelakunya tidak punya tauhid yang kuat yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Meskipun selama dia punya tauhid, dia tidak akan kekal. Tapi emangnya enak masuk api neraka itu? Hah? Tidak apa-apalah. Yang penting enggak kekal loh. Kok nantang? Jangan nantang masuk api neraka itu, ngeri loh. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung beratnya siksa api neraka. Yang paling ringannya saja tidak sanggup kita untuk menanggungnya. Yang paling ringan itu adalah seorang berada di permukaan api neraka, diperintahkan kepadanya untuk memakai sandal dari bara api neraka. Ketika dia memakainya dan menginjakkan bara api neraka itu, maka menggelegak ubun-ubunnya. Paling ringan. Itu paling ringan. Bayangkan yang lebih berat. Orang yang paling nikmat kehidupannya dari penduduk dunia ini, ya, yang paling nikmat kehidupannya dari penduduk dunia ini, kata Nabi, dicelup dengan sekali celup di dalam api neraka. Tung begitu. Sekali celup aja. Ya. Kemudian dikeluarkan dari api neraka itu, dia ditanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini? Pernahkah engkau merasakan satu kenikmatan sebelum ini? Dia katakan tidak. Itu sekali celup loh. Dan ini penduduk dunia yang paling enak hidupnya ketika di dunia. Bayangkan. Nah, kita kan enggak. Ya. Banyak kesusahan. Ya, bukan penduduk dunia yang paling enak hidupnya ketika di dunia. Ya. Apakah kita sanggup untuk menanggung siksa api neraka Allah yang sedemikian berat, yang sedemikian luar biasa? Sementara surga itu kata Nabi, ya, seburuk-buruk penduduk dunia di dalam kehidupan dunia ini, ya, yang paling buruk kehidupannya ketika di dunia ini, dicelupkan dengan sekali celup ke dalam surga, kemudian dikeluarkan. Lantas ditanya kepadanya, pernahkah engkau merasakan kesulitan, kesusahan, satu kesulitan, satu kesusahan sebelum ini? Dia katakan tidak. Sekali celup ke dalam surga. Jadi dalam urusan akhirat jangan main-main. Ya, enggak ada yang enak. Ya. Makanya jangan meremehkan perbuatan dosa yang bisa melemahkan tauhid kita kepada Allah. Nah, yang bisa melemahkan tauhid kita kepada Allah. Baik. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana caranya menenangkan hati dari hujatan ahli jarh wa ta'dil yang menghizbikan siapapun selain mereka dan yang mau mengikuti mereka dalam segala hal? Yang menghizbikan selain siapapun selain mereka dan yang tidak mau mengikuti mereka dalam segala hal. Jazakallahu bi ahsanil jaza. Anta kadzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menenangkan hati, ya dekatkan diri kepada Allah. Apapun penilaian manusia, la yadhurruk ya akhi. Penilaian manusia itu tidak akan membahayakanmu selama engkau dekat dengan Allah. Yang mengkhawatirkan adalah apabila engkau jauh dari Allah. Maka buruk sangka manusia kepadamu, hadapi dengan sikap baikmu terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, dengan ibadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Ya, banyak berdoa kepada Allah semoga diberi hidayah, diluruskan jalannya. Nah, jaga keikhlasan, jaga ketauhidan, semangat dalam ilmu, semangat dalam beramal. Ya, apalagi yang lebih baik dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan badiru bil a'mali fitanan. Aqita'in lailil muzlim ila akhiril hadis. Ya, berlombalah kalian. Kalahkan fitnah-fitnah itu dengan amalan-amalan. Ya, itu yang bisa menenangkan kita. Ya, kobaran api fitnah itu akan padam apabila kita menghadapinya dengan pendekatan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Yang paling penting bagi kita bukan penilaian manusia, tetapi penilaian Allah. Apalah artinya pengakuan manusia, penilaian manusia, kita dinyatakan salafi sejati, ya kan, oleh manusia yang paling menganggap dirinya salafi sejati. Apakah itu menyelamatkan kita di hadapan Allah? Saya tanya anda, menyelamatkan kita di hadapan Allah? Tidak. Karena yang punya surga dan neraka itu siapa? Allah. Ya, bukan manusia. Nah, maka yang paling penting itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah, sehingga kita mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti dakwah salaf, menjalankan Islam itu karena Allah, bukan karena takut sama manusia. Ya. Kita beragama bukan karena ingin mendapatkan status diakui oleh pihak-pihak tertentu, tetapi karena Allah. Itu pentingnya kan kita belajar tauhid, keikhlasan. Beragama karena Allah, bukan karena siapapun dari kalangan manusia. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang tahu tentang kita ini siapa sesungguhnya adalah diri kita sendiri, dan sebelumnya adalah Allah. Oleh karena itu, pertanggungjawabanmu adalah terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Semua fitnah-fitnah, ya, penilaian-penilaian manusia itu la yadhurruk, tidak akan membahayakanmu selama engkau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi fitnah dari manusia. Walaupun mungkin kasusnya beda, Nabi yang memfitnahnya adalah orang-orang yang kafir, dinyatakan syair, dinyatakan majnun, syair majnun. Ya, ucapan mereka ini sebenarnya kontradiksi. Ya? Adakah seorang gila bisa buat syair? Syair itu butuh orang yang punya akal sehat, waras, ya kan, ketajaman pemikiran. Gak gampang buat syair itu. Ya, bukan sembarang orang bisa buat syair, karena dia ada kaidah-kaidahnya, sehingga syair itu terlihat bagus, indah sebagai syair. Bagaimana dikatakan seorang gila penyair? Gak ada orang gila penyair. Seorang penyair tidak mungkin gila. Tapi mereka menuduh Nabi syairun najnun, penyair yang gila. Padahal dengan tuduhan ini mereka perlu dipertanyakan, waras enggak mereka? Kan gitu, karena tuduhannya kontradiktif. Baik. Itu yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan-tuduhan manusia, penilaian-penilaian manusia. Ya, dan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa kami tahu, kata Allah, bahwa hatimu itu atau dadamu itu merasa sempit dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Jadi kusadruka bima yaqulun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membela nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya saya katakan tadi, selama kita berada di atas kejujuran, Allah yang akan membela kita. Kita tidak butuh pembelaan manusia. Kita tidak butuh pembelaan manusia. Apalah artinya pembelaan manusia kalau kita di hadapan Allah tidak selamat. Ya. Yang kita butuhkan adalah pembelaan Allah. Dan siapakah yang bisa mencelakai kita kalau kita dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari, kenal enggak antum sama Al-Imam Al-Bukhari? Hah? Secara fisik mungkin tidak ya. Enggak pernah ketemu kan? Apa zamannya jauh beda. Tapi nama beliau harum sampai saat ini. Setiap muslim yang sedikit saja mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, masyhur nama beliau harum. Ya. Orang sekaliber Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan keilmuannya, dengan ketakwaannya, ya, dengan jasanya yang besar kepada Islam, menghadapi yang seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah dituduh sebagai orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, apa hukumnya? Kafir. Minimalnya dia dikatakan mubtadi'. Ya. Ketika Al-Imam Al-Bukhari datang ke sebuah negeri, Naisabur, ya, beliau disambut dengan hangat oleh para ulama, oleh para penuntut ilmu, oleh awamun nas, bahkan keumuman manusia, ya, sehingga majlis beliau semakin hari semakin banyak, semakin ramai, semakin penuh. Ya, di sana juga ada ulama-ulama lain, di antaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli rahimahullah. Ya, Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli ini sudah mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari tentang masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan, karena sampai kepada beliau hal-hal yang tidak baik dalam masalah itu. Ya. Tapi dasar ahlul fitnah, ya, ahlul fitnah dan wal jamaah ini tadi katanya, ya, itu mencari hal-hal yang seperti itu, ya, suka ngintai orang, nguji orang. Ini salafi enggak ini? Ini benar enggak Imam Al-Bukhari ini ahlus sunnah atau bukan? Sehingga akhirnya dari ahlul fitnah ini tadi ada yang tanya sama Imam Al-Bukhari. Ya. Nah. Wallahu a'lam apa dasarnya? Apakah karena kedengkian atau karena apa? Yang jelas ahlul fitnah ini ada yang bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan. Imam Al-Bukhari menjawab. Awalnya tidak menjawab. Ya. Tapi terus didesak, didesak, didesak. Sampai pada satu ketika beliau menjawab. Dan beliau menyatakan, lafzi bil-Quran makhluk. Lafadku mengucapkan Al-Quran. Lafadku ini loh. Mengucapkan Al-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah. Tapi yang sampai beritanya dari ahlul fitnah dan apa tadi? Ah itu. Yang sampai kepada Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli bahwa Al-Imam Al-Bukhari menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Akhirnya terjadi fitnah besar antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli. Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli itu mentahdir dari Al-Imam Al-Bukhari. Tidak boleh seorang pun hadir di majlisnya sampai majlis Imam Bukhari itu habis. Dan Al-Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyatakan tidak boleh seorang pun yang hadir di majlis Al-Bukhari hadir di majlisku. Barang siapa yang masih hadir di majlisnya Al-Bukhari, silahkan dia pergi dari majlisku, angkat kaki dari majlisku. Tidak ada yang angkat kaki, tidak ada yang pergi dari majlis itu kecuali hanya satu orang. Siapa beliau? Al-Imam Muslim rahimahullah. Imam Al-Bukhari gurunya, Al-Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli gurunya. Sama-sama Ahlus Sunnah, dan Imam Muslim tahu hakikatnya. Sehingga Imam Muslim itu keluar sambil disebutkan sambil menutupi wajahnya. Keluar dari majlis itu sambil menutupi wajahnya. Nah, sampai akhirnya Imam Al-Bukhari keluar dari negeri itu dalam keadaan ditahzir. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah terlepas dari fitnah-fitnah yang seperti itu, sampai pada akhirnya terbongkarlah hakikat permasalahan sesungguhnya, ya, di belakang hari, bahwa Imam Al-Bukhari itu tidak menyatakan Al-Quran itu makhluk, tapi lafadz ini loh, ya, lafadz yang kita keluarkan dari lisan kita ini itu makhluk. Al-Quran yang dilafadzkan itu adalah kalamullah. Tapi dasar ahlul fitnah, ya seperti itu jadi. Sampai kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab khusus, yaitu Khulqu Af'alil Ibad, ya, penciptaan perbuatan hamba. Bahwa perbuatan hamba itu semuanya adalah makhluk. Termasuk dalam melafadzkan Al-Quran, perbuatan hambanya adalah makhluk, tapi Al-Quran yang dilafadzkan adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu orang sekaliber Al-Imam Al-Bukhari, ya. Makanya yang penting adalah kita jujur sama Allah. Suatu saat Allah akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang jujur di dalam beragama kepadanya. Allah akan tampakkan hakikat. Nah, sehingga tidak perlu kita bersedih hati. Demikianlah, kalau fitnah itu terjadi, maka kita perlu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jujur sama Allah, introspeksi diri, berbenah diri, ya, semuanya kita lakukan karena Allah, bukan karena pengakuan manusia, bukan karena klaim manusia, bukan karena takut sama manusia ataupun hal-hal lain, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanyaannya hampir sama. Di desa kami Salafiyin berpecah menjadi dua pihak setelah terjadi fitnah yang telah kita ketahui bersama, dan pihak kami yang kami merasa difitnah, kajian-kajian kami disabotase, difitnah, digembosi. Bukan ban aja yang bisa digembosi, kajian juga bisa digembosi rupanya. Sehingga sekarang kami sangat sedikit sekali mengadakan kajian dibandingkan sebelumnya. Ya, sekarang gampang saja ya sih, antum dakwah ini karena ingin mengumpulkan manusia jumlah yang antum harapkan, atau antum berdakwah karena Allah? Nah, ini menguji keikhlasan kita, ya kan? Menguji tauhid kita, mengembalikan kita kepada tujuan dakwah ini. Dakwah kita tujuannya adalah bukan untuk mengumpulkan manusia bersama kita, bukan. Nah, bukan untuk jumlah yang banyak. Kenapa kita harus bersedih hati? Kalau ada saudara-saudara kita yang mengambil alih tanggung jawab memikul dakwah ini, ya alhamdulillah. Silakan, Allah. Allah. Dia ambil tanggung jawab kita, ya silakan. Enggak apa-apa. Antum tidak bertanggung jawab kepada Allah. Ya kan? Kalau mereka ingin memikulnya, ya silakan. Selama dia ahlus sunnah, silakan. Baik. Kemudian urusan dia memfitnah kita, semua kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Yang jelas ancamannya, barang siapa yang mengatakan pada saudaranya sesuatu yang tidak ada padanya, ma laisa fi, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkannya di dalam kubangan di dalam kubangan kotoran penduduk neraka jahannam. Ya, itu ancamannya. Nah, biar dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hal itu tidak akan membahayakanmu, justru engkau sedang menimbun pahala. Ya. Nah, sedang menimbun pahala. Jadi ibaratnya sedang dikasih pahala, ini loh pahala, ini loh. Dibagi sama dia. Ya terima saja sudah, nikmati aja. Nah, karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas perbuatannya, dan engkau akan mendapatkan pahala bila engkau sabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Nah, jadi tidak perlu bersedih hati. Kalau ditanya bagaimana sikap kita yang harus kita ambil, ya istiqomah. Introspeksi diri, berbenah diri karena Allah, tetap istiqomah di atas jalan dakwah. Ya. Kemudian tidak perlu putus asa, sampaikan dakwah. Kenapa kita harus mengalihkan perhatian kepada jumlah? Dan kita anggap gagal kalau jumlahnya sedikit, kita anggap berhasil kalau jumlahnya banyak. Apakah itu prinsip dakwah yang selama ini kita pelajari? Tentu tidak. Masihkah kita ingat dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya. "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahb." Aku melihat seorang nabi bersamanya hanya sekumpulan manusia, antara jumlah 2 sampai 10. Itu rahb. Nabi loh ini. Ya. Yang ngaji sama antum berapa orang? Lebih dari 10 orang. Masyaallah. Kata Nabi, "Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan." Aku melihat seorang nabi bersamanya hanya ada 1-2 orang saja. Nabi loh ini. Ya, 1 atau 2 orang. Ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi kata beliau, "Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad." Aku lihat seorang nabi tidak ada seorang pun bersamanya. Gagalkah dakwahnya? Ya. Setiap nabi itu menunaikan tugas mereka dengan amanah untuk dakwah kepada jalan Allah, ada pengikut atau tidak ada pengikut. Makanya kewajiban seorang nabi, seorang rasul adalah al-balagh, yaitu sekedar menyampaikan. Manusia menerima alhamdulillah, tidak mau ya urusan mereka dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau mendengar hadis-hadis yang seperti ini, kita ingat tentang tauhid. Jadi hati kita tenang, reda, lega. Karena ternyata dakwah ini mengajak kepada jalan Allah, bukan untuk mengumpulkan jumlah manusia. Jumlah yang banyak itu belum tentu menyelamatkan kita dari neraka Allah, memasukkan kita ke dalam surganya. Jumlah yang banyak itu belum tentu berada di atas kebenaran. Nah, wa nifiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, nasihat saya adalah kita tetap istiqamah di dalam dakwah, tidak berputus asa, sampaikan apa yang kita bisa, ajarkan yang apa yang kita bisa, tetaplah terus di dalam mengadakan kajian-kajian itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pertolongannya, kelapangannya, kelonggarannya, dan jalan keluarnya dengan yang terbaik. Nah, maka yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ustaz, apakah seseorang yang menyewa sawah tetap dikenakan zakat padahal nilai zakat tersebut tidak ada seperberapanya bila dibanding dengan sewanya? Misalnya hasil LP 17 juta, sewa dan biaya 12 juta. Hal tersebut dihitung 1 tahun. Jazakallahu khairan. Pertama, tidak ada zakat untuk makanan pokok seperti padi. Karena pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam bissawab, bahwa zakat itu hanya terbatas pada barang-barang pokok yang memang disebutkan di dalam nas hadis, dan tidak berlaku dalam hal ini kias. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala, yang dikuatkan oleh guru kami Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Adzani hafizahullahu taala. Naam. Dan sebelumnya ini adalah pendapat Ibnu Hazm. Ya, pendapat Ibnu Hazm yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah. Jadi tidak ada, kalau di padi tidak ada, kemudian zakat perdagangan juga tidak ada. Meskipun itu pendapat jumhur, tapi yang kuat bahwa zakat itu masalah ibadah sehingga tidak ada kias di dalamnya. Nah, kecuali kalau engkau menyimpan uang sejumlah tertentu yang sudah melewati nisab dan berlaku selama satu tahun sudah engkau simpan, maka itu berlaku padanya zakat karena diikutkan oleh para ulama dalam emas dan perak, ya, nah, dengan dinar ataupun dirham. Karena sekarang ini alat tukar manusia tidak lagi dinar ataupun dirham, emas ataupun perak, tapi yang berlaku adalah mata uang, sehingga dengan kondisi yang seperti itu para ulama pendapat yang lebih kuat mengikutkan uang yang disimpan diikutkan dengan masalah emas dan perak. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana kita menyikapi tindakan ikhwan yang melihat sinis kepada sesama ikhwan yang tidak memakai jubah, memakai baju koko dan celana sirwal? Apakah memadai? Apakah apa ini? Apakah memakai jubah panjang termasuk sunnah yang harus diamalkan? Yang disyariatkan di dalam berpakaian adalah berpakaian yang menutup aurat. Apapun pakaian itu, ya, apapun pakaian itu, semakin menutupi aurat semakin bagus. Terutama aurat yang ghalidh, aurat yang besar. Nah, jadi orang memakai jubah, ya, itu disyariatkan karena menutupi aurat. Memakai koko dan kain sarung juga disyariatkan. Atau memakai pakaian Pakistan model gamis dan sirwal seperti itu juga disyariatkan. Atau di sini disebutkan koko dan celana sirwal, ya, kalau celana sirwal ya yang besar, saya kira ini tidak sampai pada batas perkara yang dilarang, karena yang dilarang itu adalah memakai celana bantalon, ya, celana ketat yang menampakkan lekukan-lekukan aurat yang besar, ya, belahan pantat misalnya atau kemaluan depan, ya, karena ketatnya ini nggak pantas. Lagi pula itu dipakai oleh orang-orang kafir. Nah, jadi kalau celana sirwal dan baju koko, saya kira ini masih bisa ditolerir sebagai pakaian yang menutupi aurat. Nah, ya, jangan ekstrim lah, ya, jangan terlalu ekstrim. Sebagian ikhwan kalau melihat ada orang yang pakai baju koko dan celana sirwal, wah ini sururi ini, hizbi ini. Karena tandanya salafi itu pakai jubah. Loh, dari mana kamu tahu? Mana ayat Qur'annya, mana hadisnya, gitu kan? Dan siapa ulama yang menyatakan seperti itu? Nah, yang dituntunkan kepada kita adalah pakaian yang syar'i. Tapi kalau berbicara kan, tapi lebih baik Ustaz, itu kan lebih sesuai dengan pakaian Nabi. Iya, betul. Kita memakai jubah dipakai oleh Nabi, kan gitu. Ya, memakai thawb. Nah, tapi orang yang berpakaian dengan koko, dengan sirwal, ya tidak bisa kita katakan sebagai orang yang tidak sunnah, kan gitu. Nah, Allahu a'lam. Apakah memakai jubah panjang termasuk sunnah yang harus diamalkan? Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dipakai oleh Nabi. Dan ini juga memenuhi syarat berpakaian yang syar'i. Maka batas minimalnya adalah berpakaian syar'i yang menutup aurat, apapun bentuk pakaian itu, tidak mesti harus jubah. Apa hukumnya menerima hadiah undian dari bank, misalnya hadiah berupa TV? Wah, ini Berat ini. Pertama karena banknya, ya, harta bank itu tidak ada yang halal, apalagi bank itu bank konvensional, ya, harta-harta riba. Kita tidak boleh menerima dari bank yang ribawi. Kalaupun toh dinamakan dengan bank syariat, ya, kita paling tidak perlu berhati-hati. Benar enggak mereka menerapkan hukum syariat di sana? Karena sekarang ini banyak praktek yang sebetulnya itu riba, tetapi mereka namakan syariat. Ya, mereka sedikit poles pengistilahannya dengan mudharabah atau yang semacamnya, lantas mereka namakan sebagai bank syariat. Padahal prakteknya yang mereka sebut dengan mudharabah itu masih mengandung riba. Nah, kita perlu berhati-hati. Baik. Apalagi kalau jelas bahwa itu bank konvensional yang menerapkan riba. Apalagi hadiahnya? TV. Apalagi hadiahnya TV. Tapi kan ada kebaikannya, Ustaz. Iya. Ada kebaikannya, tetapi keburukannya lebih banyak. Keburukannya lebih banyak. Nah, pengaruhnya fatal, ya, kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, sehingga sedapat mungkin memang TV ini sebaiknya jangan sampai masuk ke dalam rumah kita. Kok sebaiknya, Ustaz? Ya, harus jangan masuk. Kalau kita ingin kebaikan. Nah. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.